Padahal pada sekalian Al-Imam Asy-Syafi'i padahal menghadapi orang yang ingin tahu, tetapi ketika yang dihadapinya adalah bahwa orang ini adalah harus diarahkan karena beliau adalah muridnya, maka kamu tahu bahwa wudu itu 5 kali, kamu masih salah. Kenapa mencari sesuatu yang tidak lebih prioritas? Pelajarilah sesuatu yang membuat ibadah kita menjadi benar, takwa kita menjadi lurus dan semakin tinggi. Karena itu ini adalah pelajaran yang bisa kita lihat. Jadi antara lain adalah pelajaran dari kisah ini, satu adalah tadi bahwa kita harus memahami din dengan benar. Para jemaah sekalian, kalau kita mau semestinya hitung, Islam ini ada 2 pilar. Namanya satu akidah, yang kedua amali atau amaliyah, aqidiyah dan amaliyah. Akidah ini harus dikaji. Yang paling penting adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu tidak kurang dari 10 sampai 16 pokok yang harus difahami. Sudah kita pahami? Tentang amaliyah, amaliyah itu adalah banyak. Antara lain misalnya ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Sudahlah kita pahami. Jadi kalau kita mau menceklist, mestinya ini pelajaran ini sudah lulus, pelajaran ini sudah lulus, pelajaran ini sudah lulus, begitu semestinya. Nah, kita tentang perkara din ini, apa yang semestinya kita pahami, lalu seberapa persen yang sudah kita jangkau dan berapa lagi yang belum kita jangkau, itu yang harus kita ambil pelajaran dari pelajaran ini. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah satu ya tentang pemahaman din. Jadi kalau kita sarikan adalah bahwa beliau memberikan kepada kita suatu cerminan bahwa orang apabila belajar, belajarlah yang membawa kepada amalan. Belajarlah ilmu yang sangat diperlukan benarnya saat ini. Kita dituntut untuk sholat benar, wudu dengan benar. Nah, karena itu, maka itulah yang harus dipahami dan segera diluruskan dan segera berubah. Nah, pada sekalian, tentang masalah ilmu ini adalah kalau kita lihat bahwa ilmu ini ada ilmu namanya maqasid, ada ilmu namanya wasail, ada ilmu wasail atau ilmu namanya media. Dan ilmu media ini adalah misalnya yang disebut dengan ilmu alat. Ilmu alat ini ada ilmu alat untuk orang umum, ada ilmu alat untuk orang yang khusus. Ilmu alat, misalnya dari mulai bahasa Arab, itu adalah semua orang harus bisa bahasa Arab. Hanya saja orang umum tentu dosisnya adalah seperlunya. Thalibul ilmi tentu harus lebih dosisnya. Ini adalah ilmu alat. Bagi orang-orang tertentu, bahkan orang awam sekalipun, perlu ada namanya ilmu usulul fikhi. Jangan dikira ilmu usul fikhi tidak diperlukan oleh orang awam. Dia harus tahu tentang maqasid asy-syariah. Apa maksud daripada syariah ini? Sehingga dia bisa menapakkan kakinya dengan benar. Dan ini juga adalah harus difahami dengan benar. Kalau bagi thalibul ilmi, maka perlu ilmu mustalahul hadis, perlu ilmu tafsir, perlu ilmu ad-da'wah dan seterusnya. Tetapi catat, adalah ilmu alat. Berkenaan dengan masalah pemahaman kita terhadap din, perlu alat. Kedua, ilmu maqasid. Ilmu maqasid itu adalah tentang Allah, tentang al-Islam, tentang perkara-perkara yang kita harus benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adalah al-fiqhu fid-din. Nah, kalau ilmu maqasid sekian persen untuk orang umum, sekian persen untuk thalibul ilmi, sekian persen untuk ustaz. Kalau ilmu maqasid sekian persen untuk orang umum, sekian persen untuk thalibul ilmi, sekian persen untuk ustaz dan seterusnya. Ini semua ada dosisnya. Ini semua ada porsinya. Nah, al-fiqhu fid-din diperlukan oleh kita semua, dan itu adalah harus diikuti dengan seksama sehingga ada perubahan dan pembentukan pola pikir dan kepribadian secara signifikan dalam diri kita. Jadi tidak hanya sekedar ngaji. Kalau ustadznya misalnya bisa Fathul Majid, lalu dia ngajar Fathul Majid. Kalau ustadznya bisanya ngajar Riyadhus Shalihin, lalu dia ngajar Riyadhus Shalihin. Itu namanya seadanya. Yang benar itu adalah harus diprogram bahwa umat ini harus seperti apa dibentuk. Lalu kemudian seorang ustadz harus menunaikan seperti apa semestinya. Nah, ini yang akan membentuk dalam umat ini. Tapi kalau seperti apa adanya, ya nanti hasilnya juga apa adanya. Nah, para jemaah sekalian, saya catatkan tentang masalah al-fiqhu fid-din, karena apa yang tadi kita dapati adalah semestinya membuat kita dalam memahami din ini adalah konstruksinya harus benar, dan lengkap. Pada sekalian kita masuk kepada yang kedua, yaitu adalah pembahasan yang kedua saya pilihkan salaf dan kepatuhan. Karena kalau kita sudah berbicara masalah yang berkenaan dengan ilmu, ilmunya sudah punya, berikutnya adalah harus aplikasi. Patuh dong, betul tidak? Harus patuh. Orang yang patuh tanpa ilmu itu namanya taklid. Kepatuhan kita harus didasarkan pada ilmu. Lihat di sini saya nukil beberapa, beliau nukil dan ada dalam buku ini tentunya cuma bahasa Indonesia ya, kalau saya bahasa Arabnya. Saya katakan adalah bahwa kata beliau di dalam kitab Sifatul Safwan melalui Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, berarti dari Abdullah bin Mas'ud. Qala atahu rajul, ada seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqala ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, alimni kalimat jawami' mawani'. Katanya wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong ajari saya suatu kata yang kata itu adalah dia multi tapi simple. Kata-katanya banyak maknanya tapi ungkapannya adalah simple. Kata beliau, faqala Abdullah, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan dengan Allah apapun. La tusyrik billah syai'an. Wazul ma'al Qur'ani haitsu zal. Berjalanlah seperti apa yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu. Siapa saja yang datang kepadamu membawa kebenaran, terima dari orang itu. Wa in kana ba'idan baghidan, walaupun orang tadi yang membawa kebenaran itu ba'id, jauh. Mungkin saja antum tidak kenal karena jauhnya. Baghid, baghid itu adalah orang yang kamu benci sekalipun. Wa man ja'aka bil batil, dan sebaliknya kalau ada orang yang datang kepadamu membawa kebatilan, fardudhu alaih, kembalikan pada orang itu. Wa in kana habiban qariban, walaupun orang itu orang dekat, mungkin dari bapakmu, mungkin dari ustadmu, mungkin dari istrimu, orang yang terdekat. Habiban, dan orang itu dicintai. Subhanallah, para sekalian, ini kepatuhan. Ini namanya kepatuhan. Artinya adalah kata beliau, satu, jangan menyekutukan Allah. Ini perlu pendalaman. Ngomongnya gampang ya, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua adalah kita harus berjalan sesuai isyarat Al-Quran. Padahal kalau kita lihat pada zaman kita sekarang, kita ini Al-Quran bacanya saja belum dalam artian yang semestinya, apalagi mengamalkannya. Betul tidak? Apa yang sudah kita amalkan dari Al-Quran? Paling baru sholat. Sholat itu pun belum seutuhnya. Zakat, zakat belum seutuhnya. Shaum belum seutuhnya. Haji belum seutuhnya. Apalagi perkara-perkara yang berkenaan masalah hudud, jinayah, qisas, atau al-jihad fisabilillah, atau al-qadha, sama sekali itu adalah perkara yang ghaib dalam kehidupan kita. Peradilan Islam, ghaib. Kemudian qisas, jinayah, ghaib. Jadi Quran ini adalah baru sampai pada taraf tertentu saja. Lalu para jemaah sekalian, tadi yang penting, sekarang kadang-kadang yang ada itu adalah sebenarnya taklid. Kalau saya suka pada orang itu, maka apa yang keluar dari orang itu nyaris seperti hadis. Seperti hadis. Bahkan walaupun ada orang lain bawa hadis, kalau tidak keluar dari orang yang dia sukai, tidak diterima. Betul? Nah, ini tidak benar. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak boleh begitu. Ini adalah wasiat, ini adalah pesan. Orang itu kamu sukai, tapi kalau bawa kebatilan, jangan diterima. Orang itu adalah tidak kamu sukai, tapi membawa kebenaran, kamu harus terima. Artinya adalah kita tidak boleh taklid buta. Segala sesuatu mi'yar. Kaidahnya adalah pada al-haqqu, yaitu kebenaran. Kalau benar, terima. Jangan kemudian menjadi orang yang ta'assub atau asabiyah. Ini yang pertama. Jadi, tiga pesannya peran sekarang Abdullah bin Mas'ud. Satu adalah masalah jangan syirik. Dua, sesuailah dengan Al-Quran. Tiga adalah terimalah kebenaran dari siapapun. Nah, ini namanya adalah bagian daripada kepatuhan. Berikutnya, ada lagi yang lain. Dibawakan di sini adalah bahwa dari Abu Ahwas, dari Abdullah, katanya la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan fa in amana amana wa in kafara kafara wa in kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Katanya begini, janganlah seorang dari kalian bertaklid dalam perkara din. Kalau orang itu beriman, dia ikut beriman. Kalau orang itu kafir, dia ikut kafir. Begitu. Kalau kamu harus bertaklid, katanya, maka bertaklidlah, berkudwatlah pada orang yang sudah mati. Karena orang sudah mati, sudah keruan, sudah tidak lagi fitnahnya, sudah keruan. Kalau su'ul khotimah, jelas su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah, jelas husnul khotimah. Tapi kalau masih hidup, masih labil, bisa ini, bisa begitu. Bisa jadi di akhir hayatnya baik, bisa jadi di akhir hayatnya menjadi buruk. Karena itu, bercerminlah, berkudwah dari orang yang sudah mati. Para sekalian, jadi kalau begitu, kepatuhan yang diajarkan di sini adalah bahwa kita tidak boleh taklid dan harus ittiba', mengikuti apa yang berasal dari Rasul Muhammad SAW dan para as-sahabat. Berikutnya, lalu Abdurrahman bin Yazid, bahwa Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, la takunanna imma'ah. Ingat-ingat kata imma'ah, para jemaah sekalian. Imma'atun. Apa itu? Kata beliau, qalu. Mereka bertanya, wa mal imma'ah? Apa itu imma'ah? Katanya, qala yaqulu. Orang itu berkata, ana ma'an nas. Inihtadahu ihtadait. Aku bersama orang-orang. Kalau mereka mengambil dan berpegang teguh dengan hidayah, aku juga berpegang teguh dengan hidayah. Wa in dallu dalaltu. Kalau mereka sesat, aku juga sesat. Ada orang mengatakan bahwa enggak apa-apa, nanti kan yang tanggung jawab dia. Ada orang yang mengatakan bahwa katanya idnya hari Selasa, enggak hari Rabu. Kan kalau salah nanti dia yang salah, gitu. Kan ini mirip seperti ini. Padahal kalau salah jangan diikuti. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa jangan jadi orang yang imma'ah. Wa in dallu dalaltu, kalau mereka sesat aku pun sesat. Ala la yu'tinanna ahadukum nafsahu ala annahu in kafara nas la yakfur. Kalau orang-orang pada kafir, dia harus tegar mengatakan saya tidak boleh kafir. Oleh karena itu, para sekalian, Abdullah bin Mas'ud ini adalah di antara yang mengatakan bahwa kata beliau adalah jamaah itu satu orang kalau dia di atas kebenaran. Jadi bukan orang banyak. Kebanyakan itu adalah belum tentu benar. Yang benar itu adalah yang berada di atas al-haq, dan itu yang harus dipatuhi. Kata beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah siapa saja yang sesuai dengan al-haq walaupun orang itu hanya sendirian. Bayangkan satu orang disebut jamaah karena dia patuh kepada al-haq, bukan urusan banyak. Tadi yang disebut dengan imma, orang yang ikut orang banyak disebut imma'ah. Lihat ini julukan. Julukannya adalah apa tadi? Imma'ah. Kerjanya na'am, na'am, na'am, na'am. Nah, orang yang na'am, na'am, na'am terus disebutnya imma'ah. Nah, jangan menjadi orang yang imma'ah. Dikatakan di sini adalah, ini penting, kita di Indonesia ini bermadhab Syafi'i, masyhurnya begitu. Nah, kita harus dengar perkataan Al-Imam Syafi'i tentang kepatuhan. Kata beliau di dalam pernyataannya bahwa Ar-Rabi' meriwayatkan dari gurunya bersama namanya Syafi'i, kata beliau, Imam Syafi'i berkata pada sekalian, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultuhu. Kalau kalian menemukan dalam kitabku, Imam Syafi'i, sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan sesuai dengan sunnah dan tinggalkan apa yang aku katakan. Jelas? Jadi Imam Syafi'i mengajari bahwa kita ini harus patuh pada Allah, patuh pada Rasulullah. Bukan kita harus taklid pada Imam Syafi'i. Kalau kalian temui ada sesuatu dari perkataanku yang menyalahi Al-Quran, tinggalkan perkataanku dan kalian ikuti Al-Quran. Imam Syafi'i juga mengatakan begini katanya. Ada seseorang berkata, bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah Anda mengambil ini? Suatu perkara. Qala lahu rajulun takhudhu bihadzal hadis ya Aba Abdullah. Abu Abdullah itu maksud Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, katanya, apa kamu mengambil hadis ini? Apakah Anda mengambil hadis ini? Dikatakan, kata beliau, Imam Syafi'i berkata, mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan sahihan. Tidak satu hadis sahih yang saya riwayatkan. Walam akhudh bihi, tetapi saya tidak mengambilnya, tidak menjadikan sebagai landasan. Fa ushidukum anna aqli qad dhahab. Aku bersaksi di hadapan kalian bahwa akalku sudah pergi. Bayangkan kalau akal pergi maksudnya gimana? Akal hilang. Orang yang hilang akal berarti gila. Para sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i sampai bertaruh kepada kita mengatakan, kalau Imam Syafi'i ada hadis sahih tidak dijadikan sebagai pedoman dan acuan, maka Imam Syafi'i adalah orang yang tidak berakal. menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu mengajarkan kepatuhan pada Al-Quran, kepada hujjah, kepada dalil, bukan kepada taklid. Al-Imam Syafi'i berkata lagi pada suatu hari melalui Al-Humaidi, kata beliau, atakhudhu bihi, ya Imam Syafi'i, katanya, apakah Anda mengambil ini? Katanya, ra'aitani kharajtu min kanisatin aw 'alayya zinatun hatta idza sami'tu an Rasulullah sallam hadisan la aqulu bihi. Katanya adalah Imam Syafi'i mengatakan, ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Kata beliau, langit yang mana yang akan meneduhi saya? Bumi mana yang akan mau diinjak oleh saya? Idza rawaitu an Rasulillah, kalau aku meriwayatkan dari Rasulullah hadisan, satu hadis, falam akul bihi, lalu aku tidak mengatakannya. Jadi para sekalian ketahui, Imam Syafi'i itu akidahnya adalah berpegang teguh dan patuh kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis, dia pendiriannya. Kalau ada hadis sahih, dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Kalau ada hadis sahih, maka itu adalah apa yang menjadi pendirian dan akidahnya. Jadi tidak seperti orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i tapi dalilnya bukan hadis. Bahkan hadis tapi palsu. Katanya mengatakan palsu-palsu juga hadis. Padahal sekarang kan sudah hadis palsu itu bukan hadis. Hanya orang mengatakan bahwa itu hadis. Padahal bukan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiaplah tempat duduknya di dalam api neraka. Dan orang yang meriwayatkan hadis palsu, tidak menjelaskan bahwa ini hadis palsu, sama dia telah bersekutu dalam membuat hadis palsu. Na'udzubillah min dzalik. Man rawa hadisan ra'annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin, dalam riwayat ahadul kadzibain, dalam riwayat yang lain. Siapa yang meriwayatkan hadis yang dia tahu bahwa itu adalah palsu, tetapi dia riwayatkan tidak untuk dijelaskan status kepalsuannya, maka orang itu termasuk satu dari pemalsu-pemalsu hadis. Berarti dia akan menjadi calon penghuni neraka pula. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, tegaskan sekali lagi, tegaskan bahwa Imam Syafi'i sangat patuh terhadap hadis. Kalau ada hadisnya dipegang, tidak ada hadisnya maka tidak dipegang. Kalau perkataan beliau menyelisih hadis, beliau siap dikatakan orang yang tidak berakal. Begitu padanya sekalian. Dan karena itu kita di Indonesia yang mengatakan bermadzhab Syafi'i harusnya menjadi orang yang sangat berkritis dalam berdin ini, untuk selalu bertanya siapa dan apa dalilnya. Padanya sekalian, itu kepatuhan. Sekarang ibadah. Bagaimana salaful ummah dalam perkara ibadah? Dalam perkara ibadah dibawakan di sini ada beberapa, adalah perkataan, katakan di sini Ibrahim bin Muhammad bin Sofyan, sami'tu Asim bin Isam al-Baihaqi yaqulu, mengatakan bittu lailatan, aku suatu malam bermalam menginap inda Ahmad ibn Hanbal, menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Madhab. Faja'a bima'in fawadu'ahu, Imam Ahmad ini mengambil air lalu diletakkannya oleh beliau. Falamma asbaha nadhara ilal ma'i bihalihi, ketika subuh, sampai waktu subuh, air tidak berubah, berada dalam keadaan seperti itu. Faqala subhanallah, maha suci Allah, rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wirdun billayl, katanya bahwa seseorang mengaku sebagai pencari ilmu lalu tidak ada, tidak punya wirid dalam malam harinya. Teraneh-aneh Imam Ahmad. Kan orang ini bertamu, betul? Bertamu di Imam Ahmad, menginap di rumah Imam Ahmad. Karena dia adalah tamu, Imam Ahmad berkhidmat, mengambilkan air. Kalau tamu butuh air, ada airnya. Beliau, Imam Ahmad, mempunyai suatu anggapan bahwa thalibul ilmi itu bangun malam. Kalau butuh air, disediakan, sehingga kalau mau berwudu atau buang air, ada airnya. Nah, taunya kata Imam Ahmad, sampai pagi hari kok masih ada, utuh, tidak berubah. Gimana nih orang? Ngakunya thalibul ilmi tapi tidak ada wirid di malam hari. Maksud wirid di malam hari itu adalah maksudnya at-tahajjud, yaitu salat, yaitu qiyamul lail. Para sekalian, berarti kita harus ketahui bahwa namanya muslim itu adalah harus menyempatkan waktu sedapat mungkin untuk sholat di malam hari. Ini adalah berkenaan masalah ibadah. Pada sekarang perlu saya sampaikan, sholat malam itu adalah di antara faidahnya meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan catat tiga. yang membuat derajat kita lebih tinggi dari yang lain.